toda rahasia, rahasia lagu. Sangat holoki tuho, sangat rodi sadario. Tung sakababa so ado, alus butua, tua udah hasian, hasian lagu. Siang lagu.